Aku pengen ngajakin kalian semua untuk nyanyi sama-sama, yuk. Hah? Yang bisa lagu ini kita nyanyi bareng semuanya. Yang kanan juga ikutan ya. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku, sayang. Aku takut kehilangan dirimu. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah?